kemana melenggang lenggok di sana. Biar ku temankan wajah Ayu Baputri dan aku sudah jatuh hati. Oh, I love you.